Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masih lanjut dari bab falamma atahuma salihat ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Terkait ayat ini yang ditujukan kepada Adam alaihissalam, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama atau khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan itu adalah Adam yang dimaksud. Ya, dan diperjelas oleh hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas ini. Ada ulama yang mengatakan enggak. Karena yang namanya Nabi, Rasul itu mesti terbebas dari syirik asghar. Sedangkan di sini diterangkan ada syirik asghar ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah, terlebih lagi menamakan anaknya dengan Abdul Haris, ya, Abdul Haris. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu alam ya. Saya sendiri mengikuti pendapat yang mengatakan ini adalah hadisnya lemah, ya. Ayatnya sahih, namun sebenarnya dikatakan para ulama itu yang dimaksud adalah bukan Adam, tapi salah seorang di antara anak Adam. Ya, bukan Adam. Adapun asar Ibn Abbas ini dari Israiliyat. Ya, memang ada yang menghasankan. Allah alam bisawab ya. Lihat, perhatikan di sini An Ibn Abbas fil ayah dari Ibn Abbas terkait ayat yang kemarin. Qala lama taqashahak Adam, ketika Adam menggauli istrinya Hawa, hamalat, maka Hawa pun hamil. Lihat keterangan syarul kalimat taqashahai jama'a Adam zaujahu Hawa. Adam menjima istrinya Hawa. Fa'atahuma iblis, maka iblis datang kepada keduanya. Faqala, kemudian iblis mengatakan, inni sahibukuma alladhi akhrajakuma minal jannah. Akulah ya, teman kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Berarti ini kejadian di dunia, di bumi. Ya, kemudian kata iblis, la tuti'unnani au la aj'alu la au la aj'alanna lahu qarnai iyal. Kalian mesti mentaati aku atau aku akan jadikan ya ada dua tanduk iyal. Lihat qarnai iyal, al ibil iyal huwa zakarul wa'il, ya, kambing hutan. Atau aku akan menjadikan dua tanduk hutan di cabang bayimu, gitu, di janin, diancam oleh iblis. Kalian mesti taat sama saya. Fayakhruju min batnika fayasukkuhu. Nanti dia fayakhruju min batniki, nanti dia akan keluar dari perutmu, diancam ke Hawa istrinya Adam. Nanti dia akan membelah perutmu. Wala af'alanna, saya benar-benar aku akan melakukannya. Yukhawwifuhuma. Nah, iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Sammiyahu Abdul Haris. Namakan dua anakmu itu, namakan anakmu itu dengan Abdul Haris. Kita ketahui Al-Haris adalah nama dulu iblis ketika di alam malaikat. Ya, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa menamakan nama Abdun itu mesti kepada nama Allah. Ya, enggak boleh kepada selain Allah. Adapun Abdul Muttalib telah kita terangkan. Ya. Pada pertemuan yang lalu, sejarah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu boleh. Jadi ada tiga hukum. Hukum menamakan nama Abdu kepada selain Allah. Yang pertama haram, syirik akbar. Misalkan dinamakan nih. Misalkan ada orang menamakan nama anaknya Abdus Syams. Hamba matahari. Ini kan haram ya. Ini syirik akbar kalau dia meyakini memang mataharilah yang punya rububiyah. Maka disyirik akbar. Orang yang menamakannya kafir. Nah, atau syirik asghar. Ya, syirik asghar. Dengan mengatakan, oh enggak, yang ini hanya Allah, ini cuma nama aja. Maka syirik asghar. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam diancam akan anaknya mati terus atau merobek perut istrinya kalau enggak menamakan cabang bayi anaknya nanti dengan Abdul Haris. Kan enggak ditaati, tapi ujung-ujungnya nanti ditaati. Berarti nanti Adam melakukan syirik asghar dong. Nah, inilah yang iskal. Paham gak sini? Ini yang iskal di kalangan para ulama. Memang ulama banyak yang menguatkan hadis ini. Ya. Sampai-sampai banyak yang mengaitkan. Inilah ke Adam. Namun ada juga yang tidak, ya tidak. Nah, hukum ketiga menamakan dengan penghambaan kepada selain Allah, hukumnya boleh. Semisal tadi Abdul Muttalib, karena Muttalib nama aslinya siapa? Abdul Muttalib Syaibah. Ingat ya, bahwasanya Abdul Manaf punya Hasyim, punya anak ya Hasyim, kemudian Hasyim punya anak namanya siapa? Abdul Manaf punya anak namanya Hasyim dan Muttalib. Kemudian Hasyim menikah dengan salah seorang wanita dari Bani Najjar di Madinah. Setelah menikah, dia pergi ke Syam, istrinya hamil, dia meninggal di Syam. Maka yang melanjutkan menjadi kepemimpinan di Mekah adalah adiknya, Muttalib. Ya, kan Hasyim melanjutkan kepemimpinan bapaknya Abdul Manaf. Kemudian Hasyim menikah dengan wanita Bani Najjar, hamil, anak laki-laki. Kemudian dia pergi ke Syam, meninggal, dikubur di Syam. Adiknya Muttalib yang jadi pemimpin Mekah. Tapi adiknya tahu bahwasanya abangnya punya anak ya, di Madinah. Maka dijemput anaknya. Gak mau sampai umur 8 tahun dibujuk baru mau. Nah, Abdul Muttalib nama lahirnya adalah Syaibah. Artinya uban. Karena ketika baru lahir rambutnya itu ubanan, putih. Maka namanya Syaibah. Ya, maka kemudian Muttalib dibawa dari Madinah ke Mekah. Sampai di kota Mekah, karena di jalan kena debu segala macam, disangka orang-orang dia adalah budak. Budaknya si Muttalib. Maka jadinya Abdul Muttalib. Budaknya si Muttalib. Hamba sahayanya si Muttalib. Ini sama seperti orang menamakan Abdul Nabi, Abdul Rasul. Ada ulama yang mengharamkan, tapi ada juga ulama yang membolehkan. Seperti yang masalah Abdul Muttalib ini. Karena Abdul Nabi, Abdul Rasul, ini di Malaysia banyak kayak begitu. Ya, bahkan ada salah seorang faqih dari Mesir ya, dalam bidang lugah maupun fikih, namanya Abdul Nabi Muhammad Abdul Nabi, hamba Nabi. Maksudnya apa? Dia menghambakan diri pada Nabi untuk mentaati Nabi, bukan beribadah pada Nabi. Walau banyak ulama yang mengharamkan juga seperti ini, kecuali Abdul Muttalib, itu memang dikhususkan. Nah, iblis menggoda Adam atau memaksa Adam untuk menamakan nama anaknya dengan Abdul Haris. Ya, minimalnya syirik asgor, ya enggak? Nah, ini yang muskil ini ya. Ini yang muskil. Fayakhruju min batniki fayashuku wala af'alanna yukhawifuhuma. Samiyahu Abdul Haris. Fa'abaya. Ya. Namun keduanya, Adam dan Hawa, menolak. Ayuti'ahu, untuk mentaati iblis. Fakharaja mayitan. Ternyata anaknya lahir keluar dalam keadaan telah mati. Summa hamalat. Kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahuma. Iblis datang lagi kepada keduanya. Fadakarolahuma. Kemudian menyebutkan lagi ancamannya kepada Adam dan Hawa. Fa'adrokahuma hubbul walad. Akhirnya Adam dan Hawa ya mendapati ada kecintaan terhadap anak, rindu. Ya, akhirnya ya udahlah ngalah. Akhirnya fasammayahu Abdul Haris. Akhirnya menamakan anaknya betul-betul dengan nama Abdul Haris. Walidzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Maka Allah tatkala Allah memberikan ya salihan anak yang ya, anak seorang anak kepada keduanya, ja'ala, namun keduanya malah lahu menjadikan bagi Allah syuraka, sekutu, fi ma atahuma, dari apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Taib. Al-Haris kila huwa ismun li iblis fil malaika. Nama iblis di alam malaikat dulu. Ya. Taib, syarhul ijmali. Yukhbiruna Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah mengabarkan kepada kita, annahu lamma hamalat Hawa'u min Adama, tatkala Hawa hamil dari anaknya Adam, aradallahu ayyam tahina al-abawain. Allah hendak Ar-Rabi' ya, qad yamtahinu Allahu as-salihina bi ba'dil masa'ib. Ya, Allah terkadang menguji orang-orang soleh dengan berbagai musibah. Ya. Kemudian ya, al-khamis dha'fu azimatil bashar. Lemahnya tekad manusia. Padahal sudah bertekad, enggak mau. Ya, mentaati akhirnya kalah juga. Namun ini ya yang lebih tepat diarahkan kepada bukan Adam, tapi anak Adam. Karena kalau Adam lahir selalu pasangan, laki perempuan, laki perempuan. Dan ini hari saja, ya, hari saja. Kemudian Abdul Haris itu yang disebut, ya kan? Nah, yang keenam, hubbul walad, ya. Gorizatun awda'ah Allahu fil bashar. Ya, kecintaan kepada anak adalah gorizah. Ya.